بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan kalkuzi mujakhian, seperti gelas yang terbalik, yakni sara la yaqbalu syai'an minal khairi, yaitu kalbu tersebut tidak menerima sesuatu pun dari kebaikan. La nasihatun wala amrun bima'rufin wala nahyun an munkarin illa ma usriba min hawahu wal'iyadu billah. Tidak berupa nasihat, tidak pula menerima perintah terhadap perkara yang ma'ruf, tidak pula menerima larangan dari kemungkaran kecuali yang masuk ke dalamnya dari hawa nafsunya, yaitu ia hanya menerima yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wal'iyadu billahi. Asyahidu, intinya adalah annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari aslun min usulil islami wal imani. Bahwasanya memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kemungkaran merupakan sebuah landasan dari landasan-landasan Islam dan iman. Walladzi la yaqumu bihi ma'a qudratihi 'ala taghyirihi qad yafqadul imana wal 'iyadu billahi. Dan orang yang tidak menunaikannya, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar bersamaan dengan ia mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, bisa jadi ia kehilangan iman wal'iyadu billah. Yaqulu syekhul islami tafsiran lihada, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, menafsirkan hal ini, yaitu menafsirkan hadis tentang merubah kemungkaran, wallahu a'lam, yara annahu ma kharaja minal imani. Beliau berpendapat bahwasanya orang yang kalbunya tidak mengingkari kemungkaran, tidaklah ia keluar dari iman. Walakin annal imana yantahi inda hadal haddi, akan tetapi keimanan berhenti pada batasan ini. Lahu tafsirun su'abun ba'da syai'i, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki penafsiran yang agak sulit. Walakin syahidu annahu ma yarahu kharaja minal imani, ma yarahu kafiran, Walakin hadza khatarun kabirun jiddan. Wal'iyadzu billahi. Namun intinya adalah bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidaklah berpendapat bahwa orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya ia keluar dari iman. Tidaklah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa ia kafir. Namun ini merupakan bahaya yang sangat besar, wal'iyadzu billah. Waqad yakunu yakhruju minal imani li'anna man hadhihi haluhu qad yakhruju kal munafiqina. Dan terkadang ia keluar dari iman karena orang yang seperti ini keadaannya, bisa jadi ia keluar dari iman seperti orang-orang munafik. Kama qala Allahu fi sya'nihim al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang keadaan orang-orang munafik, yang artinya orang-orang munafik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, mereka memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Fahadihi min ahwalil munafiqina la yughayyiruna al-munkarati wa innama ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi. Maka ini termasuk di antara keadaan-keadaan orang-orang munafik. Mereka tidak merubah kemungkaran-kemungkaran, hanya saja mereka justru memerintahkan yang mungkar dan melarang yang ma'ruf. Wa hadhil halu yaqa'u fiha kathirun minan nasi. Dan keadaan ini terjatuh ke dalamnya banyak dari kalangan manusia. Wan nifaqu lam yanqati', dan kemunafikan itu tidaklah terputus. Bal yazdadu 'ala marril ayami, bahkan justru semakin bertambah seiring dengan berlalunya waktu. Wa kathirun min ahli al-bid'i fihim munafiquna, dan banyak dari kalangan ahlul bid'ah di antara mereka ada orang-orang munafik. Wa yunabbihu ila hadha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memberikan peringatan terhadap perkara ini. Ba'dun nasi yaqulu innan nifaqa ma hasala illa fi ahdir rasuli. Sebagian orang mengatakan bahwasanya kemunafikan tidaklah ada kecuali di zaman Rasul saja. Subhanallah, Maha Suci Allah. Fahal yahsulu fi ahdir rasuli wa ma yahsulu fi uhudid dalali wad daya'i. Apakah kemunafikan ada di masa Rasul dan justru tidak ada di masa-masa kesesatan dan kesia-siaan? Fahal usuruna afdalu min asir rasuli. Apakah zaman-zaman kita sekarang ini lebih utama daripada zaman Rasul alaihi salatu wassalam? Fannifaku yaqa'u la siyama fir rawafidhi. Maka kemunafikan masih ada, terlebih pada orang-orang Syiah Rafidah. An-nifaq wal munafiquna wazzanadiqatu katsirun wa fi sufufi sufiyyati wa fi sufufi siyasiyina wal 'iyadu billahi. Kemunafikan dan orang-orang munafik, demikian pula orang-orang zindiq banyak, dan banyak pula di dalam barisan orang-orang sufi dan di dalam barisan para politikus. Wal'iyadu billahi. Lakin nahnu ma nu'ayyinu ma naqdiru nu'ayyinu lakin huwa waqi'un. Akan tetapi kita tidak bisa menunjuk secara personal. Kita tidak mampu menunjuk secara personal. Akan tetapi itulah dia kenyataannya. Ma naqdiru naqulu fulanun munafiqun minal jama'atil fulaniyati walakinin nifaku mawjudun. Kita tidak mampu mengatakan fulan munafik dari jamaah tertentu, akan tetapi kemunafikan itu ada. Soalun, pertanyaan. Ashkala alayyal kalamu fi man la yunkirul munkara biqalbihi fa innahu khassatan sahibal bid'ati la ya'tabiruha munkaran bal yaraha hasanatan. Ada yang belum aku pahami berkaitan dengan pembahasan tentang orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan kalbunya, karena ia terkhusus pelaku kebid'ahan, ia tidak menganggap kebid'ahan tersebut sebagai sebuah kemungkaran. Akan tetapi ia memandang kebid'ahan tersebut sebagai sebuah kebaikan, yaitu tentunya ia tidak mengingkarinya karena ia menganggapnya sebagai kebaikan. Al-jawabu, jawabannya. Al-mukhatabu ghairul fa'ili. Yang diajak bicara oleh hadis tersebut, man ro'a minkum mungkaran dan seterusnya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran dan seterusnya, yang diajak bicara oleh hadis tersebut berbeda dengan pelaku kemungkaran itu sendiri. Fa'innal fa'ila kama yuqalu mustahillun yakni istihlalun amaliyun. Karena sesungguhnya pelaku kemungkaran tersebut sebagaimana dikatakan, ia menghalalkan kemungkaran tersebut, yaitu menghalalkan dalam bentuk perbuatan, bukan meyakini kehalalannya. Lakinil kalamu fi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadayhi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful imani. Akan tetapi pembahasan hadis tersebut tentang orang yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah ia merubahnya dengan kedua tangannya. Kalau ia tidak mampu, dengan lisannya. Kalau ia tidak mampu, dengan kalbunya. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Wal fa'ilu imma mubtadi'un aw fasiqun. Dan pelaku kemungkaran bisa jadi ia adalah ahlul bid'ah atau orang yang fasik. Falaysa huwal muqataba bihadha. Maka bukanlah ia yang diajak bicara dengan hadis ini. Lakin alladhi yara al-munkara mahaluhu, mada yaf'alu? Akan tetapi orang yang melihat kemungkaran, bagaimana keadaannya, apa yang semestinya ia perbuat? Hadza kama bayyana ar-rasul alaihi salatu wassalamu idza lam yunkir biqalbihi falaysa wara'a dhalika mithqalu habbati khardalin min imanin. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, apabila ia tidak mengingkari kemungkaran tersebut dengan kalbunya, maka tidak ada lagi setelahnya seberat biji khardal dari iman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, والمستور من المسلمين من لم يظهر منه ريبة. Dan orang yang tertutup, tidak diketahui keadaannya, dari kalangan kaum muslimin adalah orang yang tidak nampak darinya tuduhan. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ya'ni ma zaharat 'alaihi bid'atun ma zahara 'alaihi fiskun hadza masturun. Yaitu tidak nampak pada dirinya kebid'ahan, tidak nampak padanya kefasikan. Orang ini tertutupi keadaannya. Fayusalla wara'ahu wala yusa'u bihi dhannu. Maka boleh sholat di belakangnya dan tidak boleh berburuk sangka kepadanya. Lakin fi qabulil ilmi, wasyahadati la budda min ma'rifati adalatihi. Akan tetapi dalam menerima ilmu dan persaksian harus diketahui adalahnya, yaitu terbebasnya ia dari kefasikan. Salli wara'ahu la tusi bihi dhanna madama masturan. Salatlah di belakangnya, jangan berburuk sangka kepadanya selama ia tertutupi keadaannya, yaitu tidak nampak padanya kebid'ahan, tidak nampak padanya kefasikan. Lakin lamma ta'til umuru hadhihi mislul amwali, insanun masturun yashhadu fiha ma tuqbalu shahadatuhu. Akan tetapi tatkala datang perkara-perkara ini seperti yang berkaitan dengan harta, seseorang yang tidak diketahui keadaannya bersaksi dalam perkara harta tersebut, maka tidak diterima persaksiannya. La budda idza lam ya'rifil qadi halahu la budda an yatluba man yuzakkihi. Harus apabila hakim tidak mengetahui keadaannya, hakim harus meminta orang yang bisa memberikan rekomendasi kepadanya. Fama naqbalu minhu syahadata illa ba'da subuti adalatihi. Maka kita tidak menerima darinya persaksian kecuali setelah ditetapkan adalahnya. Wad-dinu min babi aula, dan agama ini terlebih-lebih lagi. La naqbalu minhu ilman wala hadithan wala ghairahu illa ba'da ta'akkudi min subuti adalatihi. Kita tidak menerima darinya, dari orang yang tidak diketahui keadaannya, kita tidak menerima darinya ilmu, hadis maupun yang selainnya, kecuali setelah dipastikan ketetapan adalahnya. Idza kana al-istithaqu wa at-tathabbutu fil umuri al-maliyyati hatta tafihi minha fat-tathabbutu fi dinillahi min babi aula. Apabila memastikan keadaan seseorang, istithaq dan tathabbut semakna, yang dimaksud memastikan keadaan seseorang dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan harta, bahkan yang remeh dari perkara harta, maka memastikan keadaan seseorang dalam hal agama Allah terlebih-lebih lagi. Ya'ni al-fasiku ma naqbalu minhu khabaran wala syahadatan raksan. Yaitu orang yang fasik, kita tidak menerima darinya khabar maupun persaksian sama sekali. Wal masturu nabhasu an adalatihi. Sedangkan orang yang tidak diketahui keadaannya, kita mencari keadilannya, adalahnya. yaitu kita mencari tahu keadaannya. Wal fasiqu amruhu wadihun, sedangkan orang yang fasik perkaranya jelas. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan sebuah berita, maka pastikanlah kebenaran berita tersebut. Fanabhasu an syai'in kharijin, maka kita mencari sesuatu yang berasal dari luar. Berasal dari luar khabar yang dibawa oleh orang fasik tersebut. Qad yathbutu, bisa jadi khabar yang dibawa oleh orang yang fasik tersebut benar. Li'annal fasiqa qad yathbutu, karena orang yang fasik itu terkadang ia jujur. Lakin huwa nafsuhu ma naqbalu minhu, akan tetapi orang yang fasik itu sendiri kita tidak menerima darinya. Wal masturu idza sabata lana adalatuhu naqbalu shahadatahu, sedangkan orang yang tidak kita ketahui keadaannya, apabila telah pasti bagi kita adalahnya, bebasnya ia dari kefasikan, maka kita menerima persaksiannya. Wallahu ta'ala a'lamu بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى تفضلوا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.